banyak memakan korban, jarang orang mampu bertahan. Sehingga dikatakan sebagai ayyamu sabr. Beliau mengatakan di belakang kamu nanti, di hari akhir nanti ada ayyamu sabr. Hari-hari kesabaran. Sabar pada hari itu seperti menggenggam bara api. Seseorang yang beramal dengan sunnah di tengah-tengah mereka seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalnya. Ditanyakan ya Rasulullah, 50 orang dari mereka, belum menegaskan, bukan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian, wahai para sahabat. Hadis ini barakallahu fikum hasan di ghairihi, dikarenakan banyak penguat-penguatnya. Hadis ini menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya di akhir zaman, di masa-masa akhir, fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sangat besar, sangat dahsyat, menghempaskan semua pihak. Banyak sekali korban-korban berkelimpangan di masa-masa fitnah itu. Banyak orang yang tidak mampu bertahan. Banyak orang yang merasa ini adalah masa kebinasaanku. Banyak orang yang ingin mati ketika itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yamura ar-rajulu biqabr rajul fayaqulu ya laitani kuntu makanah. Tidak akan bangkit kiamat hingga ada seseorang yang melewati kubur orang lain, dia mengatakan, duhai kiranya aku yang di situ. Duhai kiranya aku yang di situ. Aku yang mati, aku yang dikubur, bukan dia. Sampai pada tingkat ingin mati. Dikarenakan dahsyatnya fitnah, derasnya fitnah, banyaknya orang-orang yang bergelimpangan di masa fitnah, dan susahnya seseorang itu bertahan di atas bimbingan-bimbingan sunnah di masa-masa fitnah. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam hadis yang lain, yang ma'ruf hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya. Yang artinya kata beliau, hendaklah kamu bersegera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Juga hadis Abu Hurairah inna Imam Ahmad, salah satu jalan hadis yang menguatkan Hadis pertama yang saya bawakan, lafadznya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Sungguh celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan kejahatan yang sangat dekat menimpa mereka. Yaitu fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari orangnya mukmin, sorenya kafir. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Sampai ada suatu kaum yang menjual agamanya dengan urusan dunia yang sedikit. Al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kalqabidi 'alal jamr. Dan seseorang yang hari itu berpegang teguh dengan agamanya seperti seseorang yang menggambar api. Ini semuanya barakallahu fikum menggambarkan kepada kita tentang fitnah besar yang melanda umat ini di hari-hari akhir, memakan banyak korban. Banyak orang-orang yang terpelanting di masa fitnah, di tengah-tengah fitnah. Juga disebutkan dalam hadis tadi barakallahu fikum, seseorang yang istiqomah di atas sunnah, seseorang yang mutamassik berpegang teguh dengan agamanya dengan benar, perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Digambarkan seperti seseorang yang menggambar api. Bisa kita bayangkan sebuah bara dari api panas digenggam. Kita akan merasakan panasnya, pedihnya. Mungkin tangan kita akan melepuh, terbakar, sakit. Dan harus dipegang kalau kepengin selamat. Memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, dan sedikit orang yang mampu bertahan. Dikarenakan sangat panas dan sangat menyakitkan. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwan fillah azzakumullah, di masa itu seseorang yang berada di atas bimbingan agamanya yang benar dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan para ulama, dia ilmui, dia kaji, dia pelajari, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia dakwahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Orang seperti ini akan menjadi seseorang yang betul-betul terasing di tengah-tengah kaumnya sendiri. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah orang-orang musyrikin atau di tengah-tengah orang-orang kafirin, tapi dia juga akan terasingkan di tengah-tengah masyarakatnya yang muslimin. Digambarkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin, beliau menggambarkan tentang orang tadi, gharibun fi dinihi lifasadi adyanihim. Dia adalah orang yang asing dengan agama yang dia peluk karena rusaknya agama masyarakat dia. Gharibun fi tamassukihi bisunnah litamassukihim bil bid'ah. Dia asing karena dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, sementara masyarakatnya berpegangan dengan bid'ah-bid'ah. Gharibun fi'tiqadihi lifasadi aqaidihim. Dia asing pada akidahnya dikarenakan masyarakatnya rusak akidahnya. Gharibun fi salatihi lisu'i salatihim. Dia asing dalam mengerjakan salatnya dikarenakan masyarakatnya sudah mulai rusak tata cara salatnya. Gharibun fi tariqatihi li dhalali wa fasadi duruqihim. Dia juga asing dalam jalan yang dia tempuh dikarenakan rusaknya, menyimpangnya jalan-jalan yang ditempuh oleh masyarakatnya. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Dia juga asing pada penisbatannya, pada penyandarannya dikarenakan bertentangan dengan penyandaran masyarakatnya. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Bahkan dia asing dalam berinteraksi dengan masyarakatnya dikarenakan dia berinteraksi dengan masyarakatnya dengan sesuatu yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dia beretika, dia berakhlak, dia beradab, dia bermuamalah dengan bimbingan sunnah, hal-hal yang enggak diinginkan oleh masyarakatnya. Wabil jumlah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, globalnya adalah fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratih. Dia nanti menjadi orang yang asing dalam urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'ida wala mu'ina. Dia tidak mendapati dari kalangan masyarakat umum yang membantu dia, yang membela dia. Fahuwa alimun baina juhal. Dia seorang yang alim, punya ilmu di tengah-tengah masyarakat yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bidah. Dia di atas sunnah di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bidah. Da'in ilallahi wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bidah. Dia sosok seseorang mendakwahkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan Al-Qur'an dan Sunnah di tengah-tengah para dai-dai yang mendakwahkan bid'ah dan hawa nafsunya. Amirun bil ma'rufi nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkaru ma'ruf. Dia sosok yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar di tengah-tengah kaum yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Sehingga perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Dia diasingkan oleh masyarakatnya, diasingkan oleh kerabatnya, diasingkan oleh keluarganya, bahkan mungkin diasingkan oleh orang tuanya, bahkan mungkin diasingkan oleh anak-anaknya, orang yang paling dekat dengan dirinya, dikarenakan dia kokoh di atas sunnah di tengah-tengah masyarakat yang jauh menyimpang dari sunnah. Dan itu dalam semua aspek kehidupannya, dunia akhiratnya, urusan berpakaian asing, adab-adab dalam berpakaian asing, urusan makan asing. Adab-adab dalam dia makan, aneh. Bab minum, asing. Adab-adab ketika dia minum, aneh. Semua hal. Masalah makannya, masalah minumnya, masalah pakaiannya, masalah kebiasaannya, bahkan masalah pernikahannya, rumah tangganya, muamalahnya, etikanya, akhlaknya, adabnya. Apalagi terkait dengan dakwahnya, ibadahnya, tauhidnya, keimanannya, akidahnya, ideologinya. Lebih jauh lagi, sangat asing, sangat aneh di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi al jamr, seperti seseorang yang menggenggam bara api. Barakallahu fikum. Orang-orang seperti ini tidak punya ciri khas khusus. Tidak punya atribut khusus. Tidak ada. Tidak ada nama khusus. Tidak ada tarekat khusus. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, in su'ila an syaikhihi qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini tadi, kalau ditanya siapa guru kamu, jawabannya guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, an tariqatihi, apa tariqah kamu, jalan yang kamu tempuh itu apa? Dikatakan al-ittiba, aku hanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, an khirqatihi, apa pakaian kamu, pakaian kebesaran kamu, pakaian khasnya kamu? Dia mengatakan libasut taqwa, aku hanya punya pakaian ketakwaan. Bukan ta'ul ya, pakaian ketakwaan. Ini takwa dia sebagai pakaiannya dia. Apa mazhab kamu? Dikatakan tahkimu sunnah. Mazhab aku ialah berhukum dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kamu cari? Apa tujuan kamu? Dikatakan yuriduna wajha, hanya mengharapkan wajahnya Allah Azza wa Jalla. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Hanya mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Bukan perkara pribadi, bukan perkara dunia. Ditanyakan, di mana kamu tinggal? Dikatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah padanya. Yani di masjid-masjid. Kalau kepengen ketemu dia, di masjid. Mengerjakan jamaah lima waktu di masjid. Jumatan di masjid. Seringkalinya di masjid. Ditanyakan kepada dia, apa nasab kamu? Dia dikatakan, abil islam la abali siwah. Idza iftakharu bi Qaisin aw Tamimi. Ayahku Islam. Saya enggak punya ayah kecuali Islam. Ketika masyarakat berbangga-bangga dengan sukunya, dengan kabilahnya, ini Bani Qais, ini Bani Tamim. Dia enggak berbangga dengan nasabnya. Saya Muslim. Bapakku Islam. Ditanya masalah makan dan minumnya. Bagaimana makan kamu? Bagaimana minumnya kamu? Dia akan mengatakan, malaka walaha, ma'ahidha'uha wa siqa'uha, taridil ma' wa tar'ash syajar, hatta talqa rabbah. Dijawab sebagaimana onta. Ada apa kamu dengan onta? Onta itu memiliki sepatunya, tempat minumnya, datang ke tempat-tempat air. Dia akan datang ke tempat-tempat pohon-pohon memakan daun-daunan sampai ketemu dengan Rabb-nya. Dia kayak unta. Jangan mikir itu. Makan apa adanya, yang ada dia makan, yang penting halal, ada makan, ada minum, seadanya sampai mati ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan al-qabid al-jamr. Muslim yang senantiasa kokoh di atas sunnah. Al-mutamassik bis sunnah. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah yang membuat masyarakatnya mengasingkan dia. Di tengah-tengah masyarakat yang terikat dengan sebuah nama, terikat dengan sebuah atribut, dan yang lain-lainnya, dia tidak. Hanya Islam dan sunnah. Tidak ada lagi yang lain. Fallahul musta'an. Sehingga sekali lagi perjuangan yang sangat berat, sangat besar, ya khana fitina azzakumullah. Belum lagi di masa-masa itu, di ayyamus sabr, bukan semata-mata keterasingan yang akan dia alami. Tapi di masa itu yang namanya fitnah di mana-mana. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Ideologi yang menyesatkan, yang menyimpang. Tata cara beragama yang menyimpang dari sunnah. Belum lagi perkara-perkara kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, perkara dosa, syahwat. Di mana-mana. Wallahul musta'an. Ditambah lagi banyak perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Sebuah kondisi yang betul-betul carut-marut dalam semua aspek kehidupan. Secara duniawiyah saja susah bagi dia untuk mencari yang halal. Sangat susah. Lebih banyak yang haram yang tersebar, lebih banyak lagi yang syubhat yang tersebar. Untuk mencari yang murni yang halal, susah. Untuk mencari pekerjaan yang murni halal, susah. Untuk mendapatkan ma'isyah murni yang halal, susah. Pasti ada hal-hal yang mengotorinya dari perkara yang syubhat. Itu terkait dengan duniawiyahnya. Bagaimana kiranya dengan urusan akhiratnya terkait dengan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul sebuah kondisi yang cukup berat. Barakallahu fikum. Sehingga tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini ialah, bisakah kita bertahan dalam situasi yang seperti itu? Mampukah kita bertahan dalam kondisi yang seperti itu? Dalam kondisi di depan mata kita banyak orang yang bergelimpangan terkena fitnah. Di depan mata kita, yang ini terkena fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, fitnah penyimpangan. Yang ini terkena fitnah syahwat, fitnah kemaksiatan, fitnah kemungkaran, fitnah dosa dengan ragam kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Luar biasa keadaannya, fanatina azakumullah. Di depan mata kita banyak yang berkelimpangan. Tidak usah jauh-jauh. Yang di sekitar kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, bahkan mungkin yang selama ini bersama dengan kita, satu persatu telah hilang. Si fulan dulu sama kita, sekarang telah terpental. Si Alan bersama dengan kita, dia sekarang sudah jauh menyimpang. Mana si fulan? Tidak nampak batang hidungnya. Mana si Alan? Tidak kelihatan orangnya. Kemana dia? Terseret arus dunia. Terseret arus syahwatu dunia. Wallahul musta'an. Sehingga tidak heran fanafitina azzakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadis yang tadi kita baca menjelaskan tentang pahala besar yang akan didapatkan diraih oleh seseorang yang masih bertahan tetap istiqomah di atas bimbingan sunnah pada ayyamu sabr, pada hari-hari kesabaran. Belum menyampaikan orang-orang yang beramal di tengah-tengah mereka dengan sunnah mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan para sahabat yang mengamalkan sebagaimana amalnya. Mendapatkan pahala amal 50 orang sahabat. Padahal para sahabat ini barakallahu fikum lahum a'malun katsirah la yalhaquhum fiha ahad wa la yudanihim fiha bashar. Para sahabat ini memiliki amal yang sangat banyak, tidak akan bisa dikejar oleh siapapun, tidak akan bisa didekati amalnya oleh seorang manusia pun setelahnya. Amalan sedikit yang mereka kerjakan memiliki pahala yang sangat besar yang tidak bisa disamai oleh orang setelah mereka dengan amal yang begitu besar. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang para sahabatnya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim nasifah." Kalau seandainya salah seorang di antara kamu berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu menyamai satu mud infak mereka atau setengah mud infak mereka. Satu mud sepenuh dua telapak tangan orang dewasa, setengah mud satu telapak tangan orang dewasa. Tidak bakal bisa kamu samai. Sahabat mengamalkan sebuah amal bersedekah dengan satu mud segini atau setengah mud segini. Pahalanya tidak bisa kamu samai walaupun kamu berinfak sebanyak sebesar satu gunung Uhud berupa emas. Dikarenakan syarafus suhbah, kemuliaan mereka sebagai seorang sahabat tidak bisa disamai oleh siapapun. Itu para sahabat. Orang-orang yang mengamalkan sunnah, tamassuk bis sunnah, bertahan di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah pada ayyamu sabr, mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan dengan amalnya dia. Bisa antum bayangkan berapa itu, ya? Tak terhingga. Besar pahalanya, besar yang dia raih. Dikarenakan besar pula perjuangannya, besar pula pengorbanannya. Tidak mudah bertahan di masa-masa itu. Banyak orang yang berkelimpangan, yang terpental pada ayam sabar ke jurang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahul musta'an. Besarnya pahala disertai dengan besarnya perjuangan dalam beramal. Itu menggambarkan ikhwan fillah azzakumullah, menggambarkan jarang ada orang yang bisa bertahan. Maka masing-masing kita barakallahu fikum harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Mampukah kita bertahan dalam kondisi yang seperti itu? Mampukah kita bertahan pada situasi ayyamus sabr yang seperti itu? Ikhwan fillah azzakumullah, ketahuilah bahwasanya ats-tsabat wal istiqamah, keteguhan, ketabahan, ketegaran di atas sunnah itu bukan dikarenakan daya dan kemampuan kita semata. Bukan dikarenakan kedalaman ilmu kita. Bukan dikarenakan kehebatan fisiknya kita, kecerdasan akal kita, keluasan, kelapangan ekonomi kita. Tetapi istiqamah dan keteguhan itu mauhibatun minallah. Ini merupakan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yang menganugerahkan kepada masing-masing hamba yang dikehendaki thabat wal istiqamah, keteguhan dan keistiqamahan. Ini diteguhkan oleh Allah azza wa jal. Ini tidak. Yang ini ilmunya enggak seberapa padahal. Yang itu ilmunya luas. Tetapi Allah teguhkan yang satu ini, yang ilmunya enggak seberapa. Allah sesatkan yang ilmunya banyak. Terjadi. Walaupun pada umumnya yang banyak tersesat, yang ilmunya sedikit. Yang umumnya kokoh, yang ilmunya banyak. Tapi bukan semata-mata ilmu yang ada pada kita, kedalaman ilmu yang ada pada kita, keluasan ilmu yang ada pada kita, bukan semata-mata itu. Tetapi yang namanya keistiqomahan itu adalah mauhibatun minallah, anugerah besar dari Allah azza wajalla. Maka ikhwan fillah azzakumullah, kita harus berupaya, berjuang, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan bimbingan-bimbingan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikhtiar melakukannya supaya kita mampu bertahan dalam kondisi ayyamus sabr. Semuanya karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semua karena keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Semua karena kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Kita hanya berikhtiar, barakallahu fikum, tidak lebih daripada itu. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara upaya yang harus selalu kita lakukan, upaya supaya bisa bertahan pada ayyamus sabr, ialah ad-du'a bitawfiqi wal hidayati was-sadad. Ad-du'a bil istiqamah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon taufik, memohon hidayah, memohon kepada Allah Azza wa Jal diluruskan langkah kita. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya kita diteguhkan, dikokohkan, diberi anugerah keistiqomahan. Keistiqomahan. Kita panjatkan doa-doa itu kepada Allah dengan hati yang sangat memohon kepada Allah. Mengakui kelemahan kita, mengakui kerendahan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan dengan sangat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, mauhibah dari Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang dipanjatkan oleh kaum mukminin, diabadikan dalam Al-Quranul Karim, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, curahkan kepada kami kesabaran, teguhkanlah kaki kami, langkah-langkah kami, dan tolonglah kami ketika melawan kaum yang kafir. Di antara doanya kaum mukminin juga disebut dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah pada kami. Beri kami anugerah rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha memberikan anugerah. Juga doa yang sering dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, beri kami keteguhan pada hati kami di atas agamamu. Teguhkan hati kami di atas agamamu. Barakallahu fikum. Ini sangat penting untuk selalu dipanjatkan. Jangan merasa terpesona, terlena dengan apa yang telah kita amalkan. Jangan terpesona dengan ilmu yang kita miliki. Jangan merasa aman dari semua fitnah manakala kita berhasil selamat dalam sebuah fitnah yang melanda. Masih banyak fitnah yang bermunculan di masa akan datang, yang lebih deras, yang lebih dahsyat, yang lebih mencekam, yang lebih mengerikan, yang belum tentu kita akan kokoh di masa itu. Seluas, sedalam, setebal apapun ilmu kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ketika muncul sebuah fitnah, segera ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berta'awudz kepada Engkau dari semua fitnah, fitnah yang zahir, fitnah yang batin. Langsung ta'awudz. Itu kebiasaan kaum salaf. Jangan merasa diri kamu kuat, muncul fitnah, dengan congkaknya kamu mengatakan, tenang saja, kita sudah berpengalaman dalam masalah fitnah. Na'udzubillah. Jangan mengatakan demikian. Jangan merasa memiliki ilmu yang luas, tenang saja, semua fitnah akan kita bongkar dengan ilmu yang kita miliki. Na'udzubillah. Belum tentu engkau selamat di sebuah fitnah, selamat dalam fitnah berikutnya. Belum tentu engkau selamat di fitnah berikutnya, selamat di fitnah berikutnya lagi. Belum tentu engkau selamat dalam fitnah syubhat, selamat dalam fitnah syahwat. Ada yang selamat dari fitnah syubhat terpental ketika terkena syahwat. Sehingga selalu dan selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal taufik, hidayah, keteguhan, selamatan, keistiqomahan. Jangan lepas. Dikarenakan Allah yang maha segala-galanya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Kita berikhtiar dengan apa yang kita sanggup, yang kita mampu. Barakallahu fikum. Ini yang pertama kali penting untuk kita lakukan. Isti'anah billah, isti'adha billah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah. Mohon ta'awud kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan kondisinya di luar batas kemampuan ilmu kita. Situasinya di luar batas kemampuan amalnya kita. Kalau membandingkan ilmu yang kita miliki dengan fitnah yang terjadi, enggak ada apa-apa ilmu kita, ya ikhwan. Sehingga jangan sekali-kali bersandar kepada kemampuan pribadi, namun sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, Allah yang akan memberikan perlindungannya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, doa. Doa, ya. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah agama sesuai dengan sunnah dan meninggalkan larangan-larangan agama. Ini ikhtiar yang berikutnya yang real. Jadilah sosok muslim yang soleh. Sosok muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sosok muslim yang terus berjuang melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Karena ini adalah kunci dari ikhtiar kita. Kunci Allah akan memberikan anugerah kepada kita yang namanya tasbit, peneguhan, pengokohan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa ayat yang ke-66 dan setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah ini. Orang-orang yang senantiasa mengamalkan bimbingan agamanya, Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Yang artinya, kalau seandainya mereka melakukan, mengerjakan apa-apa yang diwejangkan kepada mereka, yang dikasih mu'idhah kepada mereka, maka yang pertama, itu lebih baik bagi mereka. Yang kedua, itu lebih meneguhkan mereka, lebih membuat mereka kokoh, tegar. Dan kalau begitu, kata Allah, kami akan anugerahkan kepada dia pahala yang besar dari kami. Nomor tiga. Dan yang keempat, sungguh-sungguh kami akan tunjuki dia selalu mustaqim, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Dikasih hidayah kepada jalan yang lurus. Empat keutamaan sekaligus. Dengan ketentuan Anda melaksanakan, mengamalkan bimbingan-bimbingan agama, walaupun kamu anggap kecil, kamu anggap remeh, amalkan semuanya. Yang sunnah, yang wajib, kerjakan semuanya itu dengan kemampuan kamu. Semua yang dilarang tinggalkan semuanya, yang haram, yang makruh. Bukan semata-mata pahala yang kita raih, yang kita inginkan, tapi lebih daripada itu, yang kita harapkan ialah peneguhan dari Allah Azza wa Jalla. Ini ikhtiar, ini sabab. Dengan asbab ini kita berharap Allah menjadikan kita sebagai muslim yang kokoh, yang tegar, bisa bertahan di ayyamus sabr. Satu pahalanya adalah wa ashadda tathbita, lebih menguatkan, mengokohkan orang tersebut. Pahala dapat, kebaikan dapat, hidayah dapat, peneguhan dapat. Jangan engkau remehkan amal yang kecil, walaupun itu semata-mata berjumpa dengan saudara kamu dengan muka yang berseri-seri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sungguh, sungguh jangan kamu remehkan kebaikan sedikitpun, walaupun kebaikan itu dalam bentuk engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Ketemu orang senyum, masya Allah. Jangan memandang sisi etika saja, itu juga iya. Engkau berakhlakul karimah dengan itu. engkau menggembirakan hati orang dengan cara seperti itu. Wajah kamu sumringah, senyum ketemu dengan orang. Orang lain senang dengan kamu. Ada satu poin penting yang harus dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Adalah keutamaan di balik ini. Semua kemakrufan, semua kebaikan yang kita amalkan, di antara pahalanya adalah bisa sebagai sebab kita kokoh di atas sunnah. Kita tegar di atas sunnah pada ayyamus shabr. Bukan perkara yang mustahil, tindakan tadi, senyumnya kamu kepada orang lain itu sebab engkau dikasih anugerah istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan perkara yang mustahil. Karena Allah memberikan janji, barakallahu fikum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dia mengatakan, Allah senyum aja kok. Dia mengatakan begitu. Dalam bab masalah makan, adab-adab makan, masalah adab aja kok. Jangan kamu remehkan. Bukan semata-mata pahala yang kamu kejar, tapi satu poin ini yang kamu harapkan. Supaya ini sebagai sabab engkau bertahan di ayamu sober. Dikala orang-orang terpelanting, jauh, menyimpang, sesat. Allah jaga diri kamu. Allah jaga agamamu. Allah jaga iman kamu. Allah teguhkan jiwa kamu, hati kamu, tias agamanya, barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Barakallahu fikum. Maka itu dikerjakan satu persatu. Dikarenakan ilmu yang terbatas. Ilmu kita enggak luas sedikit. Maka kerjakan satu persatu. Yang sudah kamu ilmui, yang sudah kamu ketahui, ini perkara yang baik dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, bahkan dipentingkan dalam Islam, kerjakan. Dengan penuh keikhlasan, sesuai bimbingan sunnah. Step by step, gitu bahasanya. Bertahap. Dikasih ilmu, barakallahu fikum, ada ilmu ini, ada amal ini, kerjakan. Jangan mengatakan, sunnah saja. Cik semangati, ngejar sunnah. Jangan merendahkan perkara sunnah. Mungkin bukan perkara wajib. Ingat, bukan semata-mata pahalanya yang kita cari. Ini yang kita harapkan. Peneguh jiwa kita. Barakallahu fikum. Di antara amalan, barakallahu fikum, yang bisa meneguhkan jiwa. Sesuatu yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan sisi fadilahnya. Apa kira-kira, Ikhwan? Sebuah amalan selama ini yang kita bayangkan pahalanya. Pahalanya, pahalanya, pahalanya. Ternyata amal itu juga merupakan sebab Allah memberikan keistiqomahan, keteguhan jiwa pada kita. Apa kira-kira? Istighfar, Masya Allah. Yang lain? Ya semuanya dengan ayat tadi, cuma dengan nas khusus. Subhanallah, di antaranya adalah memperbanyak infak dan sedekah fi sabilillah. Infak, sedekah fi sabilillah. Barakallahu fikum. Kalau yang kita tahu saat selama ini kan, kalau antum berinfak dikasih pahala lipat ganda kan gitu ya. Infak dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat sampai lipat ganda yang sangat banyak sekali. Yang kita tahu infak fisabilillah ya untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Ada sisi sosialnya untuk fakir miskin, untuk anak yatim, bangun masjid dan segala macamnya. Ternyata ada satu poin ini yang penting untuk tercermati. Infak fisabilillah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan dalam rangka untuk membela agama Allah, ternyata sebab kokohnya jiwa kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 265. menjelaskan tentang orang-orang yang berinfak fisabilillah ini. Allah mengatakan dalam firman di bagian awal ayat, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim ila akhir ayat. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, yang menginfakkan harta benda mereka fi sabilillah dalam rangka untuk mencari ridha-Nya Allah. Ada wabah. Ada yang kedua, dan dalam rangka untuk meneguhkan jiwa mereka. Ini yang kedua penting, ikhwan. Yang diumumkan sebagai seorang yang yang dilipat gandakan amal pahalanya itu. Barakallahu fikum. Al-ayah yang kita mengatakan adalah ini. Meraih ridha Allah, dan yang kedua, meneguhkan jiwa, mengokohkan hati. Sesuatu yang tidak terbayang di benak kita selama ini. Barakallahu fikum. Kita mungkin juga akan bingung, apa ini korelasinya ini? Infak kok peneguhan jiwa? Nih, infak dapat berlipat ganda? Iya. Infak dapat ridha-Nya Allah? Iya. Infak untuk pahala besar? Iya. Infak untuk sosial kemasyarakatan? Iya. Infak kok hati jadi kokoh? Nah, ini yang luar biasa. Ini yang betul-betul mauhibatun minallah. Anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar saja. Sesuatu yang non teknis. Di luar daya dan kemampuannya manusia. Allah Azza wa Jal yang meneguhkan jiwa kita. Hati kita. Pas kamu ikhtiar. Ikhtiar ini kerjakan sudah. Jangan tanya-tanya. Nah, hubungannya apa? Jiwa kita kepengen kokoh, kepengen isi komah lah, kokon infak. Jalurnya dari mana ini? Jawabannya dari Allah Azza wa Jalla semata. Di sini ikhtiar kita. Di sini upaya kita. Umat Islam bukan semata-mata berusaha dan berikhtiar. Umat Islam selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada faktor teknis, ada non-teknis. Ada faktor usaha, ikhtiar kita sebagai manusia. Dan yang lebih besar lagi adalah yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla semata. Mauhibatun minallah. Barakallahu fikum. Maka berlomba-lombalah berinfak fisabilillah. Lahan infak itu sangat luas, sangat banyak. Berapapun harta yang kamu miliki, mau dihitung R, ribu. P, R, puluhan ribu. J, jutaan. Terus P, J, puluhan juta. RG, M, T. Ya, kamu punya uang brown, Evan. Lahan infak itu sangat luas. Dijamin habis. Ya, dijamin habis untuk infak fisabilillah. Masjid di mana-mana banyak belum jadi. Mahat-mahat di mana-mana banyak belum jadi. Baru beli tanah, belum dibangun. Hah? Barakallahu fikum. Itu luar biasa. Intinya adalah, sekali lagi, jangan semata-mata memandang sebuah pahala. Tapi yang paling penting, yang ingin kita harapkan, ialah poin tadi itu. Sebagai sebab meneguhkan jiwa kita, hati kita di atas sunnah, terutama pada ayyamus shabr. Banyak doa, terus berusaha sekuat tenaga, berjuang menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah agama sekecil apapun, menjauhi larangan agama sekecil apapun, berinfak fi sabilillah. Barakallahu fikum. Ada lagi amal yang lain. Apa kira-kira, Ikhwan? amal tersebut kalau kamu kerjakannya dapat pahala, besar pahalanya, tapi juga merupakan sebab Allah teguhkan hati kamu. Apa kira-kira ini? Saat malam, dalilnya mana? No. Kalau semua amal masuk, itu kan dibahas pada poin kedua tadi. Mengerjakan semua perintah agama, menjauhi larangannya. Semuanya masuk. Tapi yang ada nas khusus, dalilnya mana? Supaya saya juga tahu nih. Lupa. Dulunya enggak tahu, sekarang lupa. Itu yang repot ini. Apa kira-kira? Menolong agama Allah. Dalilnya apa? Aywa. Itu pakai dalil. Nusratuddin. Membela agama Allah tabarakah ta'ala. Membela dengan ilmu yang kita miliki. Menyebarkan agama Allah. Meredam segala sesuatu yang mencoreng nama baik agama Allah. Membela dengan harta kita. Dengan fisiknya kita. Dengan khidmatnya kita. Dengan ide kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela Allah, menolong Allah, ini membela agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ada yang kedua, dan Allah akan teguhkan langkah-langkah kalian. Barakallahu fikum. Ini dakwah, tarbiyah, ya, perjuangan dakwah itu luar biasa, ya, kan? Perkara yang sangat besar, tantangan yang sangat besar, membela agama Allah dengan dakwah, dengan tarbiyah, Allah akan menangkan kamu dan Allah akan tuan hati-hati kamu, langkah-langkah kamu. Yang lainnya lagi, ponegi kira-kira, ya, kan? Kalau yang ini sih, insya Allah lebih masyhur, ya. Membela agama Allah, ya pasti akan dimenangkan, akan dikasih keteguhan. Apa kira-kira? Ya jelas. Di sebuah dalam hadis tadi yang kita bahas kali ini malah. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, atau yang mengamalkan sunnah, adalah di mendapatkan pahala sekian-sekian. Itu di atas amalnya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Mana lagi? Subhanallah, besar pahalanya. Dianya adalah ini. Yani tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Dibaca dengan tadabbur. Dibaca dengan tadabbur. Taunya kita kan selama ini membaca Al-Quran pahalanya besar. Jangan kamu katakan, harus mengatakan satu kebaikan dikanya 10 kali lipat. Jangan kamu katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim 30 pahala. Per huruf itu 10 pahala. Satu kebaikan dikanya 10 kali lipat. Alif lam 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Apalagi membaca satu halaman atau berapa huruf, ya kan? Ribuan kali lipat pahalanya. Ini yang ma'ruf, yang masyhur. Ternyata membaca Al-Qur'anul Karim dengan tadabbur itu juga merupakan sebab Allah Azza wa Jalla meneguhkan hati. Di sebuah dalam Al-Quranul Karim di An-Nahl. Ayat yang ke-102. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu Allah, kalam ilahi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaqqa liyuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lil mu'minin. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Ruhul Kudus. Siapa ini? Roh Kudus. Siapa ini? Siapa? Jibril, yakin. Bahkan Roh Kudus yang satunya lagi itu. Hah? Malaikat Jibril. Dari Rabbmu. Sehingga Al-Quran adalah kalamnya Allah Azza wa Jal. Disampaikan oleh Ruhul Kudus, Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah menegaskan dengan Al-Quran, لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُ. Untuk Allah tasbit, Allah teguhkan, Allah kokohkan orang-orang beriman dengan Quran ini. Wahuda, juga sebagai petunjuk. Wabushra, kabar gembira bagi kaum yang beriman. Al-Quranul Karim. Kamu baca dengan tadabbur, kamu hayati, kamu resapi maknanya. Barakallahu fikum, kamu hayati isi kandungannya. Di samping pahala besar yang kamu raih dengan tilawah tadi, bisa menguatkan hati. Membaca ayat tentang masalah azab, engkau menangis, memohon ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla dari semua hukuman dan azab tadi. Engkau membaca ayat yang berisikan rahmat Allah, masalah surga dan keutamaan-keutamaannya. Engkau juga menangis, tapi penuh harapan, mohon kepada Allah untuk mendapatkannya. Engkau membaca sejarahnya para anbiya wal mursalin dalam Al-Quranul Karim. Semakin kokoh dan semakin kuat engkau untuk mencontoh mereka. Yang ini luar biasa. Yang ini luar biasa. Betul-betul langsung bisa kamu rasakan manakala engkau betul-betul tadabbur dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Membaca ya. Apalagi engkau baca, engkau hafalkan, engkau amalkan. Semata-mata engkau baca. Dari mulai awal engkau baca. Ayat. Per ayat yang kamu baca. Kamu resapi. Kamu hayati. Barakallahu fikum. Itu luar biasa. Efek itu langsung dalam hati. Hati kamu itu lembut. Lebih gampang terenyuh. Hati kamu itu akan kokoh. Akan kuat. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Azza wa semata. Barakallahu fikum. Tasbit minallah. Tasbit minallah. Peneguhannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Apa lagi? Tadi. Membaca sejarah para anbiya wal mursalin. Meneladani sejarah hidupnya para anbiya wal mursalin. Membaca terkhusus sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah para anbiya. Kisah-kisah para nabi, para rasul. Kisah-kisah Nabi kita Muhammad SAW. Itu diantara faedahnya bukan semata-mata menambah wawasan sejarah. Tapi ternyata di balik itu bisa meneguhkan hati. Dikarenakan bukan sejarah orang sembarang. Sejarahnya sosok Nabi, sosok Rasul. Yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-20. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan masing-masing telah kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi dari beritanya para rasul. Rasul ini, Nabi ini, Nabi ini. Telah kami kisahkan kepada engkau. Manuthabbitu bihi fu'adak. Sesuatu yang dengan itu kami teguhkan hati engkau wahai Rasul. Bukan semata-mata kita ini. Bahkan sebagai tasbit. Peneguhan untuk hati jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diminta untuk juga meneladani para anbiya wal mursalin sebelum beliau. Umatnya pun juga demikian diminta untuk itu. Sehingga penting lagi santai membaca buku-buku kisah. Jangan kisah fiktif. Jangan kisah dongeng. Nanti banyak khurafatnya. Kisahnya para anbiya wal mursalin. Banyak buku-buku yang ditulis para ulama tentang kisahnya mereka diambilkan dari Al-Quran, dari sabdanya Rasulullah SAW. Engkau baca sejarah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Al-Quran. Kamu baca. Terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Betul-betul akan, kalau kita baca dengan penghayatan, dengan penjiwaan, kita akan mendapati barakallahu fikum peneguhan jiwa secara langsung dengan sejarah mereka tadi. Kita bisa mengambil ibroh bagaimana sabarnya mereka dalam berdakwah, sabarnya mereka menghadapi tantangan dakwah, sabarnya mereka dalam menghadapi aniaya dan siksaan dari kaumnya, teguhnya mereka di atas bimbingan Allah walaupun disiksa, dianiaya, dizalimi dan segala macamnya. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perangai mereka, luar biasa. Itu adalah darsun amali, pelajaran langsung praktek, pelajaran praktek langsung oleh para anbiya wal mursalin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga tak kalah penting ialah orang saleh secara umum, ikhwan, membaca sejarahnya salafun saleh, sejarahnya para sahabat, sejarahnya para tabi'in, para tabi'in, sejarahnya para ulama-ulama terkemuka kita yang dikenal dengan keilmuannya, dengan keteguhannya, dengan amal solehnya, dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya akan membuat kita semakin kokoh, semakin kuat. Assalamualaikum, dikarenakan mereka adalah orang-orang berilmu, orang-orang soleh, yang bertakwa, percontohan bagi umat setelahnya. Maka membaca bukan semata-mata wawasan sejarah, tapi untuk mengambil ibrohnya. Dari sana akan muncul keteguhan jiwa, ketenangan jiwa, keistiqomahan dalam hati. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terakhir. Lihat jamnya terakhir. Gitu ya. Yang terakhir ialah mujalasatu salihin wa tarku al-mufsidin. Bermajlis, bersahabat dengan orang-orang saleh dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang rusak. Ini sangat-sangat mempengaruhi keadaan kita, barakallahu fikum. Persahabatan, pertemanan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita akan lebih kuat, bisa bertahan di atas bimbingan sunnah, manakala teman-teman kita, teman-teman kita ngobrol, bermajlis, bergaul, berinteraksi, yang sama, dia orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang semangat dalam beribadah, semangat dalam berjuang. Barakallahu fikum, membuat kita akan semakin kokoh mengikuti dia, sama kayak dia. Tapi kalau persahabatannya dengan orang-orang yang rusak, maka akan rusak pula. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam hadis yang hasan lidhatih, innal imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Dalam Bukhari Muslim juga Nabi kita Muhammad memisalkan teman yang baik seperti pembawa minyak wangi misik. Mungkin akan memberi hadiah kamu, mungkin kamu akan beli daripadanya, minimalnya kamu akan mencium aroma yang harum. Barakallahu fikum. Teman yang buruk diumumkan seperti pandai besi yang meniup-niup api, mungkin membakar pakaian kamu, minimalnya akan engkau mencium daripadanya aroma yang busuk. Teman, persahabatan, lingkungan, ini semua harus perhatikan, ikhwan, harus pilah dan pilih. Dengan semua orang kita baik, dengan semua orang kita kasih muamalah yang bagus, dengan semua pihak kita akhlak yang mulia secara umum. Tetapi untuk dijadikan sebagai sahabat kita, teman karib kita, teman duduk kita, harus pilah dan pilih. Hanya orang-orang yang soleh, hanya bertakwa kepada Allah SWT. Ini dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kita, agama kita, semangat ibadah kita, barakallahu fikum, dan jangan sampai terpengaruh oleh kerusakan-kerusakan orang-orang yang rusak. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin penting yang bisa disebutkan barakallahu fikum, upaya-upaya kita ikhtiar untuk bisa menggapai keistiqomahan, keteguhan di ayam sabar. Dan yang terpenting ialah menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan mauhibah anugerah itu kepada kita. Kita yang ikhtiar, selebihnya Allah yang meneguhkan. Barakallahu fikum. Sehingga insyaAllah Tabaraka wa Ta'ala dengan upaya-upaya tadi dan yang lain yang belum disebutkan, kita akan mampu bertahan di ayam sabar. Dan ini bukan semata-mata wawasan, tapi harus langsung dipraktekkan dalam keseharian. Maka masing-masing kita harus berjuang, berkorban, mewujudkan ikhtiar tadi supaya bisa bertahan di ayam sabar. Kalau tidak, maka hanya tunggu waktu akan terpelanting dari bimbingan yang benar ketika fitnah melanda. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa diutarakan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah pada Ba'dal Maghrib nanti ada sedikit penambahan, di samping ada tanya jawab bagi yang bertanya insyaallah taala. Cukup insyaallah ya. Kita istirahat dan kita persiapan untuk maghrib. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.